بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد kita akan mempelajari nama Allah Subhanahu wa ta'ala berikutnya Al-Halim As-Sabur Asy-Syakir dan Asy-Syakur. Sebelum kita membaca apa yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah di sini, perlu untuk kita mengetahui definisi atau pengertian makna dari nama-nama ini. Al-Halim disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah pada kitab beliau Al-Haq Al-Wadih Al-Mubin, di mana kitab ini merupakan karya beliau yang berisi penjelasan apa yang ditulis oleh Halim bin Qayyim pada kitab An-Nuniyah ketika membahas tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Al-Imam As-Sa'di, Al-Halim alladhi lahu al-hilmul kamil والذي وسع حلمه أهل الكفر والفسوق والعصيان ومنع عقوبته أن تحل بأهل الظلم عاجلا. الحليم maknanya adalah zat yang memiliki sifat hilm yang sempurna, yang sifat hilmnya ini meliputi atau mencakup orang-orang kafir, orang-orang fasik, demikian juga ahli maksiat, dan dia mencegah atau menahan hukumannya untuk mengenai bi ahli zulim, ini orang-orang yang zalim, ajilan, yani untuk disegerakan, jadi ditunda. Fahuwa yumhiluhum liyatubu wa la yuhmiluhum idza asarru wastamarru fi tughyanihim wa la yunibu. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan imhal, yakni penundaan, diberikan kesempatan ya kepada orang-orang kafir, sekafir apapun dari perbuatan atau sekufur apapun dari perbuatannya, liyatubu, agar mereka bertaubat. Wala yuhmiluhum idza asarru wastamarru fi tughyanihim wa la yunibu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengihmal, artinya tidak membiarkan, tidak melalaikan dari perbuatan mereka ketika mereka asarru, terus menerus, istamarru juga semakna, dalam sikap melampaui batas yang mereka lakukan, dan mereka tidak inabah, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari sini kita memahami makna al-hilm, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyegerakan hukuman ya kepada orang-orang yang kafir sekalipun untuk mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan Allah Maha Mampu untuk menghukum mereka. Kemudian adapun as-sabur, terkait dengan as-sabur yang datang dari nas adalah ya, pensifatan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat sabar. Adapun penyebutan nama tidak datang nas yang menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah, memiliki nama As-Sabur. Baik. Adapun asy-syakir dan asy-syakur maknanya adalah alladzi yashkurul qalila minal amalil khalisi an-naqi an-nafi'. Yani zat yang mensyukuri amalan yang sedikit tetapi amalan yang khalis, yang ikhlas, an-naqi, yang bersih dari tujuan-tujuan selainnya, an-nafi', yang bermanfaat. Jadi sekecil apapun amalan hamba, Allah mensyukurinya, menghitungnya dan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Wa ya'fu 'anil katsiri minaz-zalal, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pemaafan dari sekian banyak az-zalal, ketergelinciran hamba-hambanya. Wala yudhi'u ajra man ahsana amala, dan dia tidak menyia-nyiakan pahala bagi siapa saja yang beramal kebaikan. Bal yudha'ifuhu ad'afan mudha'afah bi ghairi 'addin wala hisab, bahkan melipat gandakannya dengan lipat ganda yang demikian banyak yang tidak terhitung, tidak ternilai banyaknya. Tayib, ini terkait dengan nama-nama yang akan kita pelajari dari apa yang ditulis Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Qala wa fil hadis as-sahih la ahada asbaru ala adan sami'ahu minallah yaj'aluna lahu al-walada wa huwa yu'afihim wa yarzuquhum. Dalam hadis yang sahih, hadisnya diriwayatkan al-Imam Muslim, baik, dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang lebih sabar terhadap gangguan yang didengarnya dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih sabar atas apa yang didengarnya dari gangguan dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yaj'aluna lahul walada, mereka, makhluk-makhluk ini, sebagian mereka ada yang menjadikan bagi Allah subhanahu wa ta'ala adanya walad, adanya anak. Wa huwa yu'afihim wa yarzuquhum, dan dia Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberikan afiyah, kesehatan, keselamatan kepada mereka, orang-orang yang mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Wa yarzuquhum, dan Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberikan rizki kepada mereka. Dan ucapan ini, yakni menisbatkan adanya anak bagi Allah subhanahu wa ta'ala, ini bukan sesuatu yang ringan, yang sebagian muslimin, ya, terkhusus orang-orang yang ditokohkan, itu menggiring para pengikutnya untuk justru mengucapkan selamat terhadap perkara yang besar ini. Kita akan melihat bagaimana yakni besarnya ucapan ini, yang merupakan ucapan yang sangat mungkar dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat Maryam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat 88 hingga 91. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا anda awlir rahmani walada. Dan mereka, yani manusia mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan adanya anak, memiliki anak. Ini sebagaimana ucapan orang-orang Yahudi yang menyatakan Uzair adalah ibnullah. Demikian juga orang-orang Nasrani yang menyatakan Al-Masih ibnullah. Dan demikian pula orang-orang musyrikin yang menyatakan bahwa para malaikat adalah banatullah. Dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adanya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Dan benar-benar serta sungguh-sungguh kalian telah mendatangkan suatu perkara yang idda, yang sangat besar. Yani kemungkaran yang sangat besar. Yang dengan itu, Allah nyatakan, takadus samawatu yatafattarna min. Watansyakul ardu watakhirul jibalu hadda. Yang hampir-hampir, dengan sebab ucapan yang sangat mungkar ini, langit-langit pecah, bumi terbelah, dan gunung-gunung pun runtuh, hampir-hampir. Kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala yang menahannya, kalau bukan karena sifat hilm Allah subhanahu wa ta'ala, dengan ucapan yang sangat mungkar tersebut, akan hancur kehidupan ini. Anda awlir rahmani walada. Ketika mereka mengatakan bahwa Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala, memiliki anak. Jadi dari sini sekali lagi menunjukkan kepada kita bagaimana mungkarnya ucapan tersebut. Sehingga bagaimana mungkin seorang yang memiliki iman, kemudian untuk mengucapkan selamat atas ucapan yang sangat mungkar tersebut. Ya, bukankah pada ayat atau pada surat yang sering diulang-ulang oleh mereka, ya, Allah menegaskan, lam yalid wa lam yulad. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki keturunan, tidak pula memiliki leluhur. Apakah mereka tidak membaca atau tidak memahami atau hanya sekedar mengulang-ulang? Yang tentunya sekali sebagai seorang mukmin tidak pantas untuk mengucapkan ucapan-ucapan atau mengucapkan sebuah persetujuan selamat atas kemungkaran yang sangat besar tersebut. Selanjutnya beliau menyatakan, fasabruhu ta'ala ala ma'asi al-asin wa muharabatil muharibin sabrun an kuwatin waqtidarin. Maka kesabaran Allah subhanahu wa ta'ala atas kemaksiatan para pelaku maksiat, demikian pula atas sikap muharabah, peperangan dan penentangan dari pihak-pihak yang memeranginya, memerangi agamanya, serta memerangi wali-walinya, sabrun an kuwatin waqtidarin, kesabaran yang berasal dari kekuatan dan kemahamampuannya. Jadi sebutkan demikian, kenapa? Karena pada makhluk, ya, itu terkadang memiliki kesabaran tetapi karena kelemahan, ketidakmampuan untuk membalas. Namun kesabaran Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan Allah maha kuat, maha mampu untuk membinasakan siapa saja yang menentangnya. Demikian pula sifat hilm Allah, ya, bergandengan dengan sifat ilmu Allah yang maha sempurna. Karena terkadang makhluk, ya, memiliki sifat hilm tetapi jahil, tidak mengerti, ya, tentang keadaan pihak-pihak yang memusuhinya, makar-makar yang mereka lakukan, ya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala tingkah, ucapan dan tindakan yang dilakukan oleh musuh-musuhnya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tangguh kepada mereka untuk tidak menyegerakan hukuman terhadap mereka dalam keadaan Allah maha mampu. Wa huwa sabrul kamil. Dan ini merupakan kesabaran yang sempurna. فَإِنَّ الْعِبَادَ يَتَبَغَّدُونَ إِلَيْهِ بِالْمَعَاصِ وَهُمْ مُضْطَرُّونَ إِلَيْهِ. Karena sungguhnya hamba-hamba ini telah membuat perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala murka. Allah marah dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka perbuat. Padahal mereka sendiri dalam keadaan butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bersamaan kita, makhluk ini butuh kepada Allah. Sebagian di antara kita justru membuat marah Allah subhanahu wa ta'ala. Wahuwa yatahabbabu ilayhim bin ni'amih ma'a kamali ghinahu. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala menyayangi hamba-hambanya dengan beragam kenikmatan. Memberi kepada mereka apa yang mereka butuhkan. Ma'a kamali ghinahu, bersamaan kemasempurnaan, ketidakbutuhan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Karena makhluk terkadang memberi sesuatu karena ada tendensi kebutuhan kepada apa yang kepada pihak yang diberinya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha kaya, maha tidak butuh kepada selainnya. Bersamaan itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada hamba-hambanya apa yang mereka butuhkan. Wahuwa ta'ala yahlimu an zallatihim wa yasturuhum ma kasrati hafawatihim wa yatamadawna fit-tughyan wallahu ta'ala la yaziduhu dhalika illa hilman wa karaman. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala yahlim, yani masih menahan sabar ya, dari ketergelinciran-ketergelinciran mereka hamba-hambanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menutupi dosa kesalahan mereka ma'a kasrati hafawatihim, bersamaan terlalu banyaknya kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menutupi. Kemudian wa yatamadawna fit-tughyan, namun mereka terus-menerus dalam keadaan melampaui batas dari apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Wallahu ta'ala la yaziduhu dhalika illa hilman wa karaman. Bersamaan dengan mereka terus dalam keadaan ya, di atas sikap melampaui batasnya, namun Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menambah hal yang demikian kecuali sifat hilmnya dan sifat dermawannya. Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan kepada mereka apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesempatan kepada mereka untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk di antara bagaimana besarnya sifat pemaaf Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang tindak perbuatan musuh-musuhnya. Innal ladzina fatanu al-mu'minina wal-mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul har. Sesungguhnya orang-orang yang menyiksa wali-wali Allah kemudian tidak bertaubat, maka bagi mereka adab jahannam dan bagi mereka adab yang sangat membakar. Ini menunjukkan, ya, kata para ulama ahli kitab, seandainya mereka bertaubat ya, dalam keadaan mereka telah menyiksa hamba-hamba Allah yang salih, wali-walinya. Seandainya mereka bertaubat, Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima taubat mereka. Menunjukkan sekali lagi bagaimana besarnya sifat hilam Allah, sifat sabar Allah, sifat pemaaf Allah subhanahu wa ta'ala, yang semua ini mendorong kita untuk bersegera berhenti dari penyelisihan-penyelisihan kita kepada Allah dan memperbanyak syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakum. Assalamualaikum.